saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Muttafaqun alaih. Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka dua ayat tersebut pasti akan mencukupi atau melindunginya. Muttafaqun alaih. Ada beberapa pendapat mengenai makna kalimat dua ayat tersebut mencukupi orang yang membacanya. Yang pertama, mencukupi sebagai pengganti sholat malam. Yang kedua, melindungi dari gangguan setan. Dan yang ketiga, melindungi dari segala macam kejelekan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dimungkinkan bahwa makna yang diinginkan adalah tiga hal di atas. Di antara kiat terlindung dari berbagai mara bahaya, semisal gangguan setan berupa santet atau tenung, gendam, dan lain-lain, adalah mengamalkan kandungan hadis tadi. Demikian pula di antara kiat agar terlindungi dari virus corona dan lain-lain adalah merutinkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari. Malam hari dimulai dengan tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Setelah maghrib atau isya, ajaklah anak istri untuk membaca dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah tersebut, plus laksanakan saran dokter untuk cuci tangan dengan benar, gunakan masker apabila keluar rumah, dan lain-lain. Kemudian pasrahkan hati kepada Allah Azza wa Jal. Insya Allah, Allah akan melindungi diri dan keluarga kita dari bahaya COVID-19. Wallahu a'lam. Sumber konsultasisyariah.com oleh Al-Ustaz Aris Munandar hafizahullah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.